Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqh Muyassar. Kita masuk pada bab yang ke-14 dari kitab Shalah. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-bab al-rabi ashar fi salatil kusuf. Bab yang ke-14 tentang salat kusuf, gerhana. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama dari bab ini, ta'riful kusuf wal hikmatu minhu. Ta'rif, definisi apa itu al-kusuf, gerhana, dan hikmah di balik kejadian dan peristiwa gerhana tersebut. Definisi al-kusuf adalah, qala al-kusufu huwa inhijabu dhu'i ahadin nayyiraini asyamsu wal qamar bisababin ghairi mu'tadin. Kusuf adalah inhijab, kusuf atau artinya adalah gerhana. Apa itu gerhana? Definisinya, inhijabu, terhalangnya, dhu'i ahadin nayyiraini asyamsu wal qamar bisababin ghairi mu'tad, terhalangnya cahaya salah satu dari dua benda yang menyinar adalah asyamsu wal qamar, matahari dan bulan, bisababin, dikarenakan suatu sebab yang tidak seperti biasanya, terhalangnya cahaya matahari atau bulan disebabkan suatu sebab yang tidak biasa. Al-kusuf bisa juga disebut al-khusuf dengan kaf atau dengan kha. Al-kusuf atau al-khusuf, boleh kita mengatakan ketika gerhana matahari, khasafat asyams atau kasafat asyams. Bisa menggunakan khasafat asyams atau kasafat asyams. Demikian juga di saat gerhana bulan, bisa kita katakan kasafat asyams atau khasafat al-qamar atau khasafatil qamar. Bisa menggunakan kaf atau khaf atau kha. Namun yang masyhur, yang biasa digunakan al-kusuf menggunakan kaf, yang masyhur, yang lebih terkenal, kusuf dengan huruf kaf itu untuk matahari. Jika gerhana itu terjadi pada matahari, yang masyhur bahasa Arabnya itu kasafatis syams atau kusuf. Dan jika itu pada bulan, terjadi pada gerhana bulan, maka dengan khasafat asyams, ini yang masyhur. Namun boleh dua-duanya. Di sini muallif menjelaskan kepada kita definisi al-khusuf atau al-kusuf, yaitu terhalangnya cahaya matahari atau bulan dikarenakan suatu sebab yang tidak biasa. Inilah sebab hissi yang bisa dirasakan dengan panca indera, sebab hissi, sebab yang terlihat, bisa disaksikan, sebagaimana dijelaskan oleh ahlul falak, para peneliti, bahwa gerhana matahari itu terjadi disebabkan bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga bulan tersebut menutupi cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Demikian juga gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu adalah bumi yang berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang sampai ke bulan itu tertutup dan terhalang oleh bumi. Perkara yang maklum bahwa matahari, sebagaimana dijelaskan oleh mereka, bahwa matahari itu lebih jauh daripada bulan, sehingga di saat terjadi khusuf atau terjadi gerhana bulan, yaitu di sana paling jauh matahari, kemudian bulan dan bumi. Gerhana matahari terjadi yaitu di saat matahari, bulan dan bumi itu berada di satu garis lurus, sehingga di daerah yang mana bulan itu menutupi daerah tersebut, menutupi cahaya matahari sampai ke daerah tersebut, maka di daerah itu terjadi gerhana matahari. Adapun gerhana bulan, maka posisinya adalah matahari, kemudian bumi dan bulan. Matahari, bumi, bulan. Bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, sehingga cahaya yang seharusnya mantul ke bumi, cahaya yang seharusnya mantul ke bulan itu tidak terlihat di belahan bumi tersebut. Jadi bulan itu, cahaya yang keluar dari bulan hakikatnya itu adalah cahaya matahari. Cahaya yang keluar dari bulan itu hakikatnya adalah cahaya dari matahari. Seperti ketika kita menerangi kaca misalnya, kita menerangi cermin, kita senter cermin tersebut, maka mantul dari cermin itu cahaya. Nah, seperti itulah kondisi bulan. Jadi asalnya matahari memantulkan, menyinari bumi, kemudian dari bumi itu memantulkan cahaya yang sampai ke bulan. Dan di sebagian daerah bumi yang tidak terkena matahari, di situ malam, terkena bulan, cahaya matahari terkena bulan, dan bulan menerangi bagian yang sedang terjadi malam hari. Nah, kondisi gerhana bulan yang seharusnya bulan itu keluar cahaya disebabkan matahari, itu betul-betul tertutup oleh bumi, sehingga bulan tidak bisa mengeluarkan cahayanya. Tapi kesimpulannya bahwa inilah sebab hesi, sebab yang hesi yang bisa dilihat dan bisa disaksikan oleh kita, sebagaimana dijelaskan oleh para orang-orang ahlul falak. Namun di sana ada sebab syar'i selain sebab hissi, dan inilah sebab yang paling utama yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa gerhana tersebut dalam rangka takhwif li'ibadi, dalam rangka untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Inilah sebab ma'nawi. Sebab hissi sebagaimana tadi dijelaskan, dan yang lebih penting lagi yaitu kita mengetahui sebab ma'nawi, apa hikmah di balik Allah menjadikan peristiwa gerhana tersebut, yaitu takhwif lil ibad, dalam rangka untuk menakut-nakuti hambanya. Dan boleh seorang muslim mengenal dan mengetahui sebab hissi, sebab hissi, tetapi hendaknya dia mengetahui bahwa di sana ada yang menciptakan, ada yang mengatur alam ini, ada yang mengatur dan ada yang menciptakan, yang mampu atas seluruh makhluknya yaitu Allah Azza wa Jal. Maka sebab syar'i yaitu takhwif lil ibad, inilah yang berfaedah, inilah yang lebih penting untuk kita ketahui daripada sebab hissi. Oleh karena itu Nabi SAW tidak menyebutkan sebab hissi, kenapa, bagaimana peristiwa gerhana itu terjadi, dikarenakan tidak ada faedah pada ilmu tersebut, tidak ada faedah yang besar kita tahu atau tidak tahu bagaimana peristiwa terjadinya itu seperti apa, itu tidak begitu besar faedah yang terlahir darinya. Sehingga Nabi SAW mengingatkan kita sebab syar'i saja, sebab maknawi, yaitu dalam rangka Allah Azza wa Jal mengingatkan dan menakut-nakuti hambanya dengan peristiwa gerhana tersebut. Qala wal kusufu wal khusufu bima'na wahid. Wal kusuf wal khusuf bima'na wahid. Kusuf dan khusuf menggunakan huruf kaf atau kha, maknanya sama. Wa yahdithullahu dhalika, wa yuhdithullahu azza wa jalla dhalika takhwifan li'ibadih hatta yarji'u ilayhi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan peristiwa gerhana ini takhwif dalam rangka menakut-nakuti hambanya. Hatta yarji'u ilaih, sehingga mereka kembali dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tawal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani limauti ahadin wala lihayatih, wa innama yukhawifullahu bihima ibadah. Sesungguhnya asy-syams, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innas syamsa, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan ayah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani limauti ahadin, tidaklah keduanya itu mengalami gerhana disebabkan kematian salah seorang, wala lihayati, dan juga tidaklah disebabkan lahirnya seorang. Gerhana itu terjadi bukan disebabkan ada yang meninggal atau ada yang lahir. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa innama, dan sesungguhnya gerhana itu terjadi dalam rangka yukhawifullahu bihima ibadah, dalam rangka Allah Azza wa Jal menakut-nakuti, memperingatkan dengan peristiwa gerhana tersebut hamba-hambanya. Inilah sebab asy-syar'i, inilah sebab syar'i kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat dan menciptakan gerhana tersebut, yaitu dalam rangka untuk takhwif lil ibad. Oleh karena itu, di saat peristiwa gerhana terjadi di zaman Rasulullah SAW, matahari, beliau SAW segera keluar dari rumah dalam keadaan beliau sangat takut. Dalam keadaan beliau takut keluar dari rumah, tergopoh-gopoh beliau sambil menyeret pakaiannya yang belum sempurna beliau kenakan. Kemudian beliau mendatangi masjid dan memerintahkan untuk diumumkan as-salatu jami'ah, untuk ditegakkan salat secara berjamaah di saat terjadi peristiwa tersebut. Sehingga kemudian manusia berkumpul, para sahabat berkumpul, laki-laki dan perempuannya semuanya berkumpul, dan Rasulullah SAW salatul khusuf dengan salat yang sangat panjang yang tidak ada bandingannya. Panjang bacaannya, panjang sujud dan rukuknya. Demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika terjadi peristiwa khusuf, mereka merasakan rasa yang al-faza, mereka merasakan rasa takut yang amat dahsyat, di mana Allah Azza wa Jal membuat suatu peristiwa yang di luar kebiasaannya, di luar kebiasaannya. Allah Maha Mampu mengatur seluruh makhluknya. Bisa saja sesuatu yang itu bukan sebab Allah jadikan itu sebagai sebabnya. Bisa saja sesuatu yang tidak mungkin terjadi Allah jadikan. Maka peristiwa gerhana ini adalah peristiwa yang jarang terjadi dan bukan peristiwa yang terjadi seperti kebiasaan. Kebiasaannya matahari dan bulan terus mengitari dan juga mengelilingi bumi tanpa ada peristiwa gerhana. Namun di sana ada beberapa sebab yang dengannya Allah Azza wa Jalla merubah sebab tersebut dan terjadilah khusuf atau kusuf asyams wal qamar. Dan juga Rasulullah SAW beliau ditampakkan al-jannah wal-nar. Beliau alaihi salatu wassalam ditampakkan al-jannah wal-nar di saat beliau salat gerhana. Sampai-sampai beliau mengatakan lam ara yauman qattun afdha'u min hadzal yaum. Aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah menyaksikan hari yang lebih dahsyat daripada hari ini. Dikarenakan di saat itu Rasulullah SAW ditampakkan oleh Allah Azza wa Jal gambaran al-jannah dan an-nar. Maka perkara gerhana ini merupakan perkara yang besar, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan sebagaimana dianggap oleh kebanyakan manusia. Rasulullah SAW begitu takut sampai-sampai beliau keluar rumah dan beliau banyak beribadah, berdoa kepada Allah, salat dengan salat yang amat panjang, berdoa dan mengingatkan manusia untuk bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda halnya dengan zaman sekarang. Kebanyakan manusia menganggap peristiwa gerhana peristiwa yang biasa-biasa saja, bahkan mereka menganggap itu sebuah keajaiban yang baik untuk disaksikan, suatu keajaiban yang langka, yang bergembira seorang bisa melihat peristiwa tersebut. Maka khusuf gerhana ini hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla menakut-nakuti hambanya. Dialah Allah yang Maha Mampu untuk menjadikan sesuatu yang sesuatu terjadi di luar kebiasaan, mengingatkan hamba-hambanya supaya mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu disyariatkan di saat terjadi peristiwa gerhana ini kita melakukan amalan-amalan ibadah yang dengannya dapat menghalangi kita dari adab Allah, menghalangi kita dari murka Allah Azza wa Jalla, seperti as-salah, seperti doa, zikir dan sedekah, dan juga amalan-amalan ibadah yang lainnya yang dapat menghalangi kita dari adab Allah. Qala huk as'al mas'ala thaniyah, permasalahan kedua, hukum salatil kusuf wa daliluha, hukum salat kusuf, salat gerhana dan dalilnya. Wa salatul kusufi wajibatun ala ma sarraha bihi Abu Awanah fi sahihih. Salat kusuf, salat gerhana, hukumnya wajib sebagaimana dijelaskan oleh Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Wa hukiya an Abi Hanifah, dan juga pendapat ini di riwayatkan dari Abu Hanifah. Beliau berpendapat bahwa wajibnya salat gerhana. Wa ajraha Malikun majral Jumu'ah. Adapun Imam Malik menjadikan salat khusuf itu hukumnya seperti salat Jumat, yakni wajib, betul-betul wajib yang ditekankan. Wa qawwa Ibnu Al-Qayyim rahimahullah al-qaul bi wujubiha. Demikian juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menguatkan pendapat yang mewajibkan salat gerhana. Wa ayyadahu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan juga pendapat ini dikuatkan pula oleh Asy-Syaikh Utsaimin dari kalangan para ulama zaman sekarang. Sehingga hukum salat khusuf. Nah, terdapat khilaf di antara para ulama dan pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, yaitu adalah hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap orang yang mampu melaksanakan salat khusuf atau melaksanakan salat, wajib bagi dia untuk berdiri dan melaksanakan salat gerhana. Dalilnya apa? Wadzalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Dalilnya yaitu adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha, merintahkan kita, merintahkan untuk melaksanakan salat tersebut, untuk melaksanakan salat khusuf. Maka asal perintah dari Rasul adalah wajib. Asal perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Itu di saat Rasulullah SAW keluar rumah. Bisa terjadi gerhana, beliau keluar rumah dan beliau datang ke masjid, kemudian memerintahkan manusia untuk berkumpul dan sholat berjamaah di masjid. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk menegakkan sholat. Ini menunjukkan perintah dari Rasulullah SAW adalah perkara yang wajib asalnya, sampai ada dalil yang memalingkan hukum asal tersebut. Wa kharaja faz'an ilaiha. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwa salat khusuf ialah salat yang hukumnya wajib, yaitu Nabi SAW, beliau di saat terjadi peristiwa khusuf, beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan takut. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibad. Dan juga beliau mengkhabarkan bahwa peristiwa gerhana ini merupakan peristiwa yang dengannya Allah Azza wa Jalla memberikan rasa takut terhadap hamba-hambanya, menakut-nakuti hamba-hambanya. Sehingga kesimpulannya bahwa hukum salat khusuf adalah wajib. Apakah wajib ditegakkan salat khusuf secara berjamaah? Jawabannya terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur, mayoritas para ulama berpendapat tidaklah wajib, sunnah. Salat khusuf secara berjamaah itu hukumnya mustahab, sunnah. Maka jika tidak memungkinkan untuk salat khusuf secara berjamaah di masjid, maka boleh ditegakkan sendiri-sendiri di rumah. Dan juga wanita, para wanita boleh mengikuti salat khusuf berdasarkan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan salah seorang istri Rasulullah SAW, bahwa mereka ikut serta keluar menuju masjid dalam rangka menegakkan salat khusuf, salat gerhana. Sehingga boleh bagi seorang wanita ikut serta keluar bersama kaum muslimin menegakkan salat gerhana, namun dengan syarat selama tidak menimbulkan fitnah dan juga tidak tabarruj, tidak memakai wangian dan menjauhi hal-hal yang mengundang fitnah. Inilah hukum salat khusuf, bahwa Nabi SAW merintahkan kita untuk menegakkan salat khusuf. Maka asal dari perintah ini hukumnya wajib. Kemudian masalah thalithah, permasalahan ketiga dari permasalahan salat khusuf, waktuha, waktu mulainya khusuf atau waktu mulainya ditegakkan salat gerhana. Qala waktuha min ibtida'il kusufi ila dhahabihi. Waktu salat gerhana adalah dimulai dari mulainya gerhana. Mulainya salat itu kapan? Di saat proses terjadinya gerhana. Dari awal proses terjadinya gerhana, di saat betul-betul, misalnya gerhana matahari, di saat mulai proses bulan atau bulan itu mulai menutupi cahaya matahari, maka dari awal proses gerhana ini disyariatkan untuk dimendirikan as-shalah sampai hilang gerhana tersebut, sampai selesai proses dan peristiwa gerhana. min ibtida'il kusuf ila dhahabi. Mulainya salat itu disyariatkan dari mulainya gerhana sampai hilangnya gerhana. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, "Idza ra'aitum syai'an min dzalika fasallu hatta yanjari." Jika kalian melihat gerhana tersebut, melihat sebagian dari gerhana tersebut, fasallu, maka salatlah, perintah dari Rasul. Jika kalian melihat gerhana itu, fasallu, maka salatlah kalian, hatta yang jadi, sampai matahari itu, sampai cahaya itu sudah tampak lagi, sampai sudah hilang, sampai gerhana itu sudah hilang. Maka waktu salat khusuf itu dimulai dari mulainya gerhana sampai selesainya gerhana. Dan yang dianggap dengan ru'yah, yang teranggap kapan kita mulai menegakkan salat khusuf, yaitu dengan ru'yah, dengan kita menyaksikan gerhana, bukan dengan sekedar berita, bukan dengan hanya sekedar berita saja. Mungkin ada berita bahwa hari ini atau besok akan terjadi gerhana, gerhana matahari atau gerhana bulan. Maka tidak boleh kita sholat sampai betul-betul kita menyaksikan gerhana itu terjadi. Misalnya diperkirakan bahwa jam 3 nanti, jam 3 sore akan terjadi gerhana matahari, maka tidak boleh kita sholat sampai betul-betul terjadi gerhana tersebut, sampai betul-betul terjadi. Karena perkiraan-perkiraan itu mungkin saja salah. Jika terjadi, tidak terjadi, tidak terlihat gerhana, dalam keadaan dikabarkan bahwa jam sekian akan terjadi, namun belum juga terjadi, maka tidak boleh kita melaksanakan sholat. Jadi sholat itu kita tegakkan sesuai dengan peristiwa tersebut, apakah terjadi atau tidak terjadi. Namun jika misalnya dikabarkan bahwa jam sekian akan terjadi gerhana, dan di saat jam tersebut cuaca mendung, gelap karena mendung, tidak terlihat matahari atau bulan, maka di sini kita melihat daerah di sekitar kita. Kita lihat daerah di sekitar kita, apakah daerah-daerah yang di sekitar kita melihat mengalami gerhana. Jika iya, maka kita termasuk melaksanakan sholat gerhana, dan jika tidak, maka berarti tidak terjadi gerhana. Kesimpulannya, yang teranggap dan al-ibrah, patokannya bukan berita, bukan berita atau bukan kabar. Patokannya yaitu ar-ru'yah, menyaksikan dan melihat gerhana itu terjadi, baru saat itulah kita mulai menegakkan as-shalah. Kapan selesai sholat? Sholat terus ditegakkan sampai gerhana habis, sampai gerhana selesai, sampai gerhananya selesai. Jika gerhananya belum selesai, maka disyariatkan kita untuk beribadah. Misalnya kita dikabarkan bahwa gerhana akan terjadi sekitar setengah jam atau satu jam, maka disyariatkan kita untuk sholat sepanjang waktu tersebut. Disyariatkan kita untuk sholat sepanjang waktu tersebut. Namun misalnya jika di saat pertengahan sholat sudah selesai gerhana, dalam keadaan kita masih sholat, maka di sini kita menyempurnakan sholat kita dengan cepat, disempurnakan sholat tersebut dengan cepat. Namun jika kita selesai sholat dan gerhana masih belum selesai, maka di sini tidak perlu kita mengulangi sholat lagi. Kita melakukan ibadah yang lain berupa ad-du'a, ad-dzikr, sedekah, dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang bisa menghalangi kita dari murka Allah dan adab Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya yaitu sholat gerhana satu kali dengan sholat yang amat panjang, dengan sholat yang panjang, bacaannya panjang, ruku dan sujudnya panjang. Terus Salat itu mulai dari mulainya gerhana sampai selesainya gerhana. Jika tidak selesai, atau jika kita selesai salat dan gerhana masih belum habis, maka disyariatkan kita untuk beribadah dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Itulah waktu salat al-khusuf, salat gerhana. Kemudian masalah rabi'ah, permasalahan keempat, kaifiyatuha wa ma yaqra'u fiha. Tata cara dan bacaan yang disunnahkan untuk dibaca di saat salat khusuf, wa kaifiyatuha raka'atan. Caranya, sifat salat khusuf yaitu dua rakaat. Yaqra'u fil ula jahran lailan kanat aw naharan. Di rakaat pertama, seorang imam membaca, atau seorang imam, demikian juga seorang munfarid, seorang yang sholat sendirian, disunnahkan untuk membaca dengan bacaan yang keras. Baik itu di malam atau di siang hari. Membaca surat Al-Fatihah, wa suratan tawilah. Membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Setelah Al-Fatihah, disunnahkan dia membaca surat panjang. Thumma yarka'u tawilan. Kemudian setelah itu, rukuk. Dengan rukuk yang durasinya panjang juga. Seperti, kurang lebih seperti berdirinya. Atau lebih ringan dari berdirinya. Namun, panjang. Thumma yarfa'u. Kemudian bangkit dari ruku, wa yahmad wa la yasjud, fayusammi' wa yahmad wa la yasjud. Setelah ruku, bangkit dari ruku, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan bertahmid kepada Allah Rabbana wa lakal hamd, wa la yasjud, tapi tidak sujud. Jadi setelah sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tidak kemudian sujud. Apa yang harus dilakukan lagi? Bal yaqra al-Fatihah wa suratan tawilah. Tetapi dia membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang lagi setelah ruku. Jadi setelah ruku, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang lagi. Dunal ula, hanya saja lebih pendek daripada yang pertama tadi, daripada bacaan yang pertama. Summa yarka', kemudian ruku. Summa yarfa', kemudian bangkit dari ruku. Sami Allah dan hamidah Rabbana lakal hamd. Baru setelah itu, summa yasjud sajidataini tawilatain. Kemudian sujud dengan dua sujud yang panjang juga. Summa yusalli athaniyah kal ula. Kemudian salat rakaat kedua, kemudian bangkit untuk menegakkan rakaat yang kedua, sama sifatnya seperti rakaat pertama. Jadi dalam satu rakaat ada dua ruku. Pertama dia membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang, kemudian ruku. Kemudian bangkit dari ruku, membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi dan surat yang panjang, namun lebih pendek dari bacaan yang pertama. Baru setelah itu ruku lagi, ruku yang kedua, masih dalam rakaat pertama. Ruku yang kedua, kemudian bangkit dari ruku, kemudian setelah itu baru sujud seperti biasanya, sempurna satu rakaat. Bangkit menuju rakaat kedua, mengikuti melakukan hal yang sama pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua, dalam satu rakaat juga ada dua ruku. Jadi ada empat kali baca Al-Fatihah. Dan surat panjang dalam dua rakaat tersebut. Demikian juga ada empat ruku dalam dua rakaat. Thumma yusalli athaniyah kal ula, lakin dunaha fi kulli ma yaf'al. Kemudian mendirikan melaksanakan salat, melaksanakan rakaat yang kedua seperti tata cara rakaat pertama tadi. Lakin tetapi dunaha lebih pendek fi kulli ma yafal dalam seluruh gerakan. Pada rakaat kedua lebih pendek durasinya dari rakaat pertama dalam seluruh gerakan, dalam bacaannya, demikian juga rukuknya, sujudnya lebih pendek dari rakaat pertama. Tsumma yasjud, tsumma yatashahhad wa yusallim. Kemudian setelah itu tasyahud dan salam. Inilah sifat dan tata cara salat gerhana. Yaqauli Jabirin, dalil yang menunjukkan tata cara ini adalah hadis Jabir. Beliau mengisahkan, menceritakan tata cara sifat salat gerhana ini ketika Rasulullah SAW salat gerhana dan menjadi imam. Maka Jabir berkata, kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi yaumin syadidil har, di hari yang amat panas. Fasalla bi ashabihi fa atala alqiyam. Maka beliau mengimami sahabat-sahabatnya, mengimami kami semua, fa atala alqiyam, dan beliau memanjangkan salatnya tersebut. Memanjangkan al-qiyam, memanjangkan berdirinya. Hatta ja'alu yakhirun, sampai-sampai makmumnya, sampai-sampai para sahabat itu yakhirun, capek dan berlutut sampai duduk. Saking lamanya bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sebagian sahabat letih dan duduk. Tsumma raka'a fa atal. Kemudian beliau ruku dan juga beliau memanjangkan rukunya. Tsumma rafa'a fa atal. Kemudian beliau bangkit dari ruku dan beliau memanjangkan juga. Tsumma raka'a fa atal. Kemudian ruku dan memanjangkan rukunya. Tsumma sajada sajdatain. Tsumma qama fa sana'a nahwa dzalik. Kemudian beliau menegakkan salat, menegakkan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Fakanat arba'u rakaat wa arba'u sajadat. Maka dalam salat gerhana ini terdapat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Namun jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Dalam 2 rakaat terdapat 4 kali ruku dan 4 kali sujud. Lalu 4 kali sujud seperti biasa, tapi ruku ditambah. Yang asalnya ruku dalam satu rakaat hanya 1 kali, maka ditambah 2 kali ruku. Inilah sifat salat gerhana. Qala wa yusannu an ya'idha al-imam, an ya'idha al-imamu an-nasa ba'da salatil kusuf wa yuhadziruhum min al-ghaflah. Disunnahkan bagi imam untuk memberi mawa'idhah, untuk memberi peringatan bagi manusia setelah selesai salat kusuf. Wa yuhadziruhum min al-ghaflah, dan memperingatkan manusia dari kelalaian. Wal iqtirar bid dunya, memperingatkan mereka dari lalai dan tertipu dengan dunia. Wa ya'muruhum bil ikthar min ad-du'a wal istighfar. Juga disunnahkan bagi seorang imam untuk memerintahkan mereka memperbanyak dari bertaubat dan istighfar serta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Lifi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan inilah yang dikerjakan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau salat khusuf selesai, beliau bangkit dan memberi mawa'idhah, memberi peringatan kepada manusia dan mengajak mereka untuk bertaubat kepada Allah dan memperbanyak al-istighfar dan berdoa. Faqad khataba an-nabi sallallahu faqad khataba an-nas ba'da shalah. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi SAW telah berkhutbah setelah selesai salat gerhana, dan beliau mengatakan dalam khutbahnya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih, fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda kebesaran dari tanda dari ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Layang kasifan, tidaklah keduanya itu mengalami gerhana disebabkan kematian salah seorang di antara kalian ataupun lahirnya salah seorang di antara kalian. Fa idza ra'aitum dzalik, jika kalian menyaksikan gerhana itu, fad'u Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa shollu dan salatlah, wa tasaddaqu dan sedekahlah. Hatta yang kasyifa ma bikum, sampai selesai khusuf tersebut, sampai selesai gerhana itu. Terus kalian melakukan ibadah-ibadah yang dapat menghindarkan, dapat menolak bahaya, dapat menolak azab yang akan turun dari Allah Azza wa Jalla sampai selesai gerhana itu terjadi. Dan khutbah ini tidak perlu khutbah yang panjang. Mawaidhah, khutbah setelah salat khusuf bukanlah khutbah yang panjang seperti khutbah Jumat, hanya saja khutbah yang ringkas, yang pendek. Cukup meringatkan manusia untuk bertaubat kepada Allah, mengingatkan mereka dari bahaya dosa dan kemaksiatan, dan menghasung mereka untuk beramal saleh. Kemudian selesai sebagaimana halnya Rasulullah SAW, beliau tidak memperpanjang di saat memberikan mawaidhah setelah salat al-khusuf. Faidan tahadis salah, kemudian jika telah selesai salat khusuf, jika telah selesai dari salat qabla al-injila fala tu'ad, dalam keadaan gerhana itu belum habis, gerhananya belum habis, fala tu'ad, maka tidak perlu diulangi lagi salatnya. Bal yadhkur wa yakthur min du'ai, tetapi dia hendaknya memperbanyak berzikir dan memperbanyak dalam berdoa, dan juga melakukan amalan-amalan yang lainnya sampai selesai. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau, fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum, maka salatlah kalian dan berdoalah kalian, hatta yakshifa ma bikum, sampai tersingkap gerhana itu dari kalian. Fadalla, maka menunjukkan, ala annahu in sallama min as-salati qabla al-injila tashaghala bid-du'a. Maka hadis ini menunjukkan dari perintah Rasul untuk kita melaksanakan salat, berdoa, berzikir sampai tersingkap gerhana yang terjadi itu. Hadis ini menunjukkan bahwa in sallama min as-salah, jika salat itu sudah selesai dalam keadaan belum selesai gerhananya, qabla al-injila, dalam keadaan gerhananya itu belum habis, belum tampak normal, tashaghala bid-du'a, hendaknya seorang muslim untuk menyibukkan diri dengan berdoa kepada Allah, mohon ampunan dari Allah, berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Wa idza tammal injila, namun jika telah selesai gerhana itu sudah selesai, wa huwa fis shalah, dalam keadaan dia masih dalam salatnya, atammaha khafifatan wala yaqta'uha, maka bagaimana caranya jika telah selesai gerhana dalam keadaan dia masih salat, maka di sini hendaknya dia untuk menyempurnakan salatnya dengan ringan dan tidak perlu dia harus memotong salatnya dan membatalkan salatnya, tapi dia menyempurnakan dengan cepat. Dikarenakan sebab disyariatkannya salat itu telah selesai, maka demikian juga hendaknya dia menyelesaikan salatnya. Inilah akhir bab dari kitab shalah, yaitu Shalatul Kusuf. Dan setelah itu adalah kitab atau bab yang 15 terkait Shalatul Jenazah, dan ini pernah kita bahas, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan dengan ini alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan kitab shalah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kitab zakah. Ila huna, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Yeah.